jiwa melukis kau di angkasa. Sepantun kata dan kata tak dapat menuangkan rasa cinta kepada dirinya. Terpendam bersama selamanya. Amankan cinta kita sampai di usia senja, menjaga kasih sayang milik kita. Pastikan kita bisa bersanding senantiasa, tanpa bersua dua rasa dari satu cinta. Tanpa bersuara.